Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam. Qala al-Imam al-Hafidz Abdul Qadir al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, bab as-shufuf. الحديث 78 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا يعني luruskan صف kalian karena sesungguhnya sempurna terlurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Rahimahullah ta'ala al-hadith atasin as-sab'un wanin Uman bin Bashir radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu atusawunna sufufakum. Ya, sungguh hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, demi Allah hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan timpakan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Maksud di sini wujuh nazar, artinya bersilang pendapat. Seperti dalam riwayat lain, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah wujudin wujuhun nazar. Ya, akan tiba kepada kalian perselisihan, perbedaan pendapat. Rahimahullah ta'ala wa li muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi shufufana. Rasulullah sallam meluruskan saf-saf kami. Hatta ka'anna misawwi bihal kidah, hingga seakan-akan meluruskan kidah, yakni anak panah. Hatta ra'a an qad aqalna, hingga ketika beliau telah menganggap kami telah paham meluruskan saf, baru beliau selesai. Artinya benar-benar perhatian dalam meluruskan saf jamaah salat. Tsumma kharaja yawman, kemudian satu hari beliau keluar untuk menjadi imam. Faqama hatta kada an yukabbir. Beliau berdiri di depan sudah hendak mau takbiratul ihram. Para rajulan badian satrah. Tapi beliau melihat ada seorang yang dadanya iya lebih maju daripada orang-orang lain. Dan dia tidak lurus dalam saf. Faqala ibadallah latusawunna shufufakum atau layuhalifanallahu baina wujuhikum. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dari sini menunjukkan wajibnya tasbihatul saf. Dari mana menunjukkan wajibnya meluruskan saf? Dari adanya ancaman. Bismillahirrahmanirrahimakumullahu ta'ala. Adanya ancaman ini menunjukkan bahwasanya meluruskan saf itu adalah wajib. Diancam dengan akan adanya pertikaian, perselisihan pendapat, perbedaan pendapat dengan sebab tidak meluruskan saf. Sebagian ulama kita menyatakan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ikhtilaf fil zahir itu akan menyebabkan adanya ikhtilaf fil batin. Dalam satu safar, Rasulullah SAW melihat para sahabatnya berpencar, berpisah. Maka beliau menyatakan, inna tafarukakum fi hadis syi'ab minasyaitan. Sesungguhnya berpencarnya kalian di lembah ini termasuk dari ya perbuatan syaitan, yakni syaitan menginginkan perpecahan, pertikaian, ya, ada istimak, beda muslimin, dia menunjukkan bahwasanya ikhtilaf, fi zahir, tafarruq, fi zahir, tuju addi, kadang menghantarkan kepada tafarruq, fil batin. Yang ketiga, di sini menunjukkan, Nabi kita Muhammad SAW sangat perhatian dalam meluruskan shaf sebelum salat berjamaah. sehingga beliau, ya, dalam satu riwayat tadi dikatakan meluruskan shaf seperti meluruskan kidah. Yang kedua sudah hampir takbiratul ihram, ketika melihat ada yang tidak lurus, beliau mengingatkan dulu dengan menyatakan ibadallah atau sabuna subhakum dan seterusnya. Qala hadis 80 ke-80an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah SAW ta'amin sanatuh. Nenek beliau Mulaikah mengundang Rasulullah SAW untuk makanan yang beliau buat untuk Rasul. Fa'akala minhu, Rasulullah SAW makan. Tuma qala qumu fa'lusallibikum. Qala Anas fa'kumtu ila hasirin lana fa'lisfadda min tuli ma'lubis. Aku pun berdiri mengambil tikar yang telah lama dipakai sehingga telah hitam karena lama dipakai. Panarathuhu bima'in. Aku pun kemudian memercikinya dengan air. Waktu melihat Rasulullah sebelum salat dengan memakai tikar tersebut. Wasabaqtu ana wal yatim wara'ah. Aku pun bersab dengan bersama anak yatim di belakangnya. Wal ajuz min wara'ina, dan seorang wanita perempuan di belakang kami. Fasalana qira'atain. Beliau pun salat bersama kami dua rakaat. Suman sarah Rasulullah sallam. Wal muslimin anna Rasulullah sallam shalla bihi wa bi ummihi. Rasulullah sallam salat bersama beliau dengan ibunya ini Ummu Sulaim. Faqamatni faqamani an yaminihi. Rasul pun memberdirikanku di sebelah kanannya. Waqamal mar'ata khalfaha. Di sini menunjukkan apa? Yang pertama, iya, tentang kaitan dengan shaf. Shaf laki-laki ketika berdua itu di belakang imam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, beliau salat Anas bin Malik dan seorang yatim di belakangnya. Berdua. Ketika berjamaah dan jamaah makmum ada dua, maka di belakang imam. Yang kedua, ajuz, ini perempuan, tidak boleh bersab dengan laki-laki. Yang ketiga, iya, seorang perempuan ketika di jamaah laki-laki, tidak masalah dia salat sendirian di saf. Adapun laki-laki, tidak sah dia salat sendirian di belakang saf sendirian, kalau ada tempat yang kosong depannya. Kata Rasulullah SAW, la salata limun faridin khalafas saf. Tidak ada salat yang tidak sah, salat laki-laki ya sendirian di saf padahal di depannya masih ada tempat. Adapun wanita ketika berjamaah bersama laki-laki enggak masalah dia sendirian walaupun di depan ada tempat kosong karena tidak boleh dia bersaf bersama saf laki-laki. Yang berikutnya dari hadis ini menunjukkan kalau jamaahnya makmum sendirian maka di sebelah dari sebelah kanan imam. Kata dalam riwayat tadi dalam riwayat Muslim ketika sendirian Anas bin Malik pun berdiri di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting dari hadis ini adalah mukafah ihsan. Mukafah ihsan man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Karena saya berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan. Iya. Sebagai bentuk mukafatul ihsan, membalas kebaikan Mulaikah jaddu Anas, beliau pun kemudian melakukan salat di rumahnya. Ini di antara bentuk mukafatul ihsan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang saya berbuat baik kepada kalian maka balaslah. Ya, perbuatan baik dia. Hadis. Qala al-hadis Wahid as-Samanun wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku ini Maimunah radhiyallahu anha. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Maimunah itu baba. Bernama Maimunah radhiyallahu anha adalah saudari dari ibunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Demikian juga Maimunah juga adalah saudari dari ibunya Khalid bin Walid. Iya. Lubabah Kubra dan Lubabah Sughra. Sehingga Abdullah bin Abbas adalah apa namanya? Keponakan Maimunah, Khalid bin Walid keponakan Maimunah radhiyallahu anha. Qala Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Nabi pun salat di waktu malam. Fakumtu an yasarihi. Aku pun berdiri sebelah kiri beliau. Fa'akhadha bi ra'si. Rasulullah memegang, mengambil kepalaku. Fa'aqamani an yamin. Asyhad tadi seperti hadis Anas bin Malik. Ketika jamaah. Ketika makmum sendirian. Maka tempatnya makmum sendirian itu dalam shaf adalah di sebelah kanan imam. Tidak di sebelah kiri, tapi sebelah kanan. Bagaimana kalau di sebelah kiri? Tetap sah, tapi dia tidak bersunnah. Tidak batal. sehingga Ibnu Rasul pun membiarkan tidak, ya menyuruh Ibn Abbas berbuat yang lain yang sunnah di sebelah kanan. Ketika dia sendirian, makmum sendirian, tempatnya di sebelah kanan imam. Kalau berdua di sebelah, di belakang imam, di belakang imam. Namun Allah a'lam.